Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة قوم مسلمين والطلبة رحمني ورحمكم الله. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang dengan nikmat-nikmatnya pula walhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk bisa salat berjamaah di dalam masjid min masajidillah. Demikian pula diiringi setelahnya dengan ibadah talabatul ilm, duduk di majelis ta'lim mengajarkan dan belajar Al-Qur'an was sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kita masih pada muqaddimah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, kita akan ulang secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahil Karimil Mannan. Segala puji milik Allah Al-Karim Al-Mannan. Dittawli wal-fadli wal-ihsan, yang memiliki kekayaan wal fadl, keutamaan, wal ihsan, dan al ihsan, kebaikan. Alladhi hadana lil iman, dialah Allah zat yang memberikan hidayah kepada kita, lil iman, untuk keimanan. Wa faddala dinana ala sairil adyan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan terhadap agama kita dari seluruh agama-agama terdahulu. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alai. Dan Allah menganugerahkan kepada kita dengan diutusnya seorang rasul kepada kita, akrama khalqihi alai, makhluk Allah yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa afdalahum ladaih, dan makhluk yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah Sayyid Ibni Adam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ana sayyidu waladi Ibni Adam wala fakhar. Saya adalah sayyidnya Bani Adam wala fakhar. Naam. Habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah, hambanya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatal awthan. Allah menghapus dengan diutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah al-awthan, penyembahan terhadap berhala-berhala. Membersihkan itu semuanya. Wa akramahu bil Qur'an al-mu'jizah al-mustamirrah ala ta'aqubil azman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan dengan diturunkannya kepada beliau Al-Qur'an sebagai mukjizat yang senantiasa mustamirrah, ada sepanjang masa dan zaman. Allati tahadda bihal jinna wal insa bi ajma'ihim. Yang Allah Jalla wa Ala menantang dengan Al-Qur'an itu orang-orang dari kalangan jin, demikian pula manusia seluruhnya, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Niscaya mereka tidak akan mampu. Walaupun mereka mendatangkan, untuk mendatangkan 10 surat yang semisal dalam Al-Qur'an, atau kurang dari itu satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, atau lebih kurang dari itu satu ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan itu semuanya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun di antara mereka satu sama lainnya saling membantu. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wa tughyan, dan Allah membungkam dengan Al-Qur'anul Karim seluruh ahlu zayl, orang-orang yang telah menyimpang, wa tughyan, dan orang-orang yang telah melampaui batas. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfan, dan Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati-hati ahlul basair, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan. La yakhlaqu 'ala kathrati rad, yang la yakhlaq dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-murad bi la yakhlaq la tadhhab jalalatuhu wa halawatuhu. La yakhlaq 'ala kathrati rad, tidak akan hilang kemuliaan dan manisnya Al-Qur'an, ala kathratir rad, dengan banyaknya orang-orang yang ragu terhadapnya. Dalam cetakan yang lain, la yakhlaq ala kathrati at-taraddud, tidak akan hilang kemuliaan dan tidak akan bosan membaca Al-Qur'anul Karim ala kathrati taraddud, dengan banyaknya atau seringnya diulang-ulang dalam membacanya. Wa taghayyur al-ahyan, demikian pula dengan perubahan keadaan demi kepada keadaan yang lainnya. Wa yassarahu lidzikri hatta istadhharahu sigharul wildan, dan Allah mudahkan Al-Qur'an lidzikr, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Qamar, sampai pun kita dapati istadhharahu sigharul wildan, banyak dari kalangan anak-anak kecil yang mereka menghafal Al-Quranul Karim. Dan ini bukti jujur atau benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr Al-Quranul Karim, dan kami pula yang akan menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quranul Karim, Allah mudahkan kaum muslimin sigharan, anak-anak kecilnya, wakibaran, baik yang tuanya, mereka dimudahkan oleh Allah di dalam menghafal. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqi at-taghyir ilayhi wal hadathan. Dan Allah menjamin, menjaga Al-Quranul Karim dari kemungkinan-kemungkinan adanya at-taghyir, perubahan-perubahan, wal hadathan, dan perkara-perkara yang baru. Fahuwa mahfuzun bihamdillah wa fadlih makhtalafal walwa malwan. Dan walhamdulillah, dan dengan keutamaannya pula, fahuwa mahfuzun, Al-Quranul Karim itu terjaga, makhtalafal malwan, dengan bergantinya siang dan malam. Naam, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kita lanjutkan penjelasan dan muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, wa waffaqa lil i'tina'i bi'ulumihi man istafahu min ahli al-hidqi wal itqan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa al-i'tina' bi'ulumi, untuk bisa memberikan perhatian terhadap ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu ma'ani Al-Quran. Allah berikan taufik kepada hamba-hambanya untuk memberikan perhatian lebih terhadap ilmu tersebut. Man istofahu min ahli al-hidqi wal-itqan. Yani, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari ahli hidqi, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang itqan, yang kokoh. Fajama'u fiha min kulli fannin, yang mereka mengumpulkan padanya seluruh fan-fan ilmu, bidang-bidang ilmu. Naam, ilmu fiqih, kembali kepada Al-Quranul Karim. Aqidah, demikian pula kembali kepada Al-Quranul Karim dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ma tansyarihu lahu sudur ahli al-iqan. Yang mana dengan ilmu-ilmu tadi akan menjadikan lapang dadanya orang-orang yang yakin. Naam. Ahmaduhu ala dhalika wa ghairih. Aku memuji kepada Allah atas kenikmatan hal itu dan kenikmatan yang lainnya. Min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'matil iman. Dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang la tuhsa, yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang kita sadari ataupun kenikmatan yang kita tidak sadari. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita meminta kepadanya ataupun kenikmatan yang kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Mannan, Zat yang sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Mannan adalah Zat yang memberi sebelum diminta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat-nikmatnya yang tak bisa kita hitung. Khususan ala ni'matil iman, terkhusus nikmat keimanan, yang mana dengan keimanan inilah seorang akan mendapatkan al-falah wal-fawz, keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. La tadkhulul jannah hatta tu'min. Tidaklah kalian itu akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluhu al-minnata 'alayya wa 'ala jami'i ahbabihi wa 'ala sa'iril muslimina bil ridwan. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-minnah, karunianya, alayya wa 'ala jami'i ahbabihi, kepadaku dan seluruh orang-orang yang aku cintai, wa 'ala sa'iril muslimin, dan seluruh kaum muslimin, birridwan, dengan keridhaan darinya. Naam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah yang beliau bawakan di sini telah memberikan kepada kita sedikit gambaran terkait apa yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini. Naam, itulah yang dinamakan dengan bara'ah al-istihlal. Muqaddimah yang dimana musannif memberikan isyarat dalam muqaddimah beliau terkait beberapa masail-masail dengan ibarah-ibarah yang menunjukkan apa yang akan disebutkan dan apa yang akan dibahas, dipelajari dalam kitab ini dengan penjelasan yang ijmal. Naam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi kepada Allah, an la ilaha illallah, tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan muhassilatan lil ghufran, suatu persaksian yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Munqidatan sahibiha minan niran, syahadah, persaksian yang akan menyelamatkan pelakunya dari neraka. Musilatan ila suknal jinan, dan syahadah yang akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah, surga. Wa ashadu anna muhammadan abdahu wa rasulahu ad-da'i ilal iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqabal jadidan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama. Salawat atas beliau dan keluarganya dan sahabatnya, kemuliaan, wa'azama, keagungan untuk beliau, ma ta'aqaba al-jadidan, selama pergantiannya zaman ke zaman. Amma ba'd, adapun yang setelah itu. Nah, kita masih pada muqaddimah penjelasan al-imam an-nawawi rahimahullah. Tujuan kita membaca al-muqaddimah ini adalah agar kita memahami sedikit terkait apa yang akan dibahas oleh al-imam an-nawawi rahimahullah. Demikian pula tatkala kita membahas kitab-kitab yang lain, maka lebih baik untuk kita membaca muqaddimah yang dibawakan oleh al-musannif dalam kitab-kitab mereka, agar kita paham tujuan penulisan kitab-kitab beliau rahimahumullah. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah, telah memberikan anugerah kepada umat ini. Zadahallahu syarafan, semoga Allah memberikan tambahan, menambahkan kemuliaan terhadap umat ini. Biddini alladhi irtadahu dinal Islam, Allah anugerahkan terhadap umat ini agama yang diridhai di sisinya, yakni dinul Islam, agama al-Islam. Naam, Allah muliakan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikannya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang diridhai. Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala adalah agama Islam. Wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini pula dengan diutus di tengah-tengah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal anam, makhluk yang paling mulia. Alaihi minhu afdalus salawat wal barakat wassalam, atas beliau afdalus salawat, sebaik-baik salawat dan barakah dan assalam, keselamatan. Wa akramaha bi kitabi afdalil kalam, keutamaan yang ketiga, kemuliaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat ini adalah Allah muliakan umat ini dengan kitab afdalil kalam, yang mana kitab tersebut adalah afdalul kalam, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa khairul kalami kalamullah, dan sebaik-baik al-kalam adalah kalamullah. Allah anugerahkan kepada kita Al-Qur'anul Karim, yang mana wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengumpulkan di dalam Al-Qur'an tersebut jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin, apa-apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Nah, setiap yang dibutuhkan oleh umat ini terdapat penjelasannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Min akhbar al-awwalin wal akhirin, dari kisah-kisah dan khabar-khabar terkait orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Kisah-kisah yang terdahulu, demikian pula peristiwa-peristiwa yang akan datang pada akhir zaman. Wal mawa'idah, tercangkup pula di dalamnya nasihat-nasihat. Wal amthal, contoh-contoh. Banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah memberikan contoh. Wa daraballahu mathalan, Allah membuat contoh, dan lain sebagainya. Wal adab, dijelaskan pula di dalamnya adab. Adab bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua. Adab bagaimana tatkala datang kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adab yang lainnya dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa dhurubil ahkam, demikian pula dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-dhurub yang dimaksud di sini adalah an-naw. Wa dhurubil ahkam, dan dijelaskan padanya pula macam-macam dari hukum-hukum. Naam. Wal hujaj al-qat'iyat, dan di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat hujjah yang qat'i, yang pasti, yang memberikan keyakinan. Hujjah-hujjah yang membantah pemikiran yang menyimpang. Al-zahirat fid dilalati ala wihdaniyatihi wa ghairi dhali, hujjah-hujjah yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dhali, dan lain sebagainya. Mimma ja'at bihi rusuluhu salawatullah wa salamu, dari apa saja yang dibawa oleh para rasul salawatullah wa salamu alaihim. Ad-damighati li ahli al-ilhadi wadh-dhulal at-taghan, hujjah-hujjah yang ad-damighat, yani al-kasirat al-qahirat, hujjah-hujjah yang kuat yang dapat membantah, mematahkan syubhat-syubhat ahlu al-ilhad, yani orang-orang yang menyimpang. Ad-dhullal, orang-orang yang sesat. At-taghan, orang-orang yang bodoh. وَضَعَفَ الْأَجْرَ فِي تِلَوَتِهِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan ganjaran tatkala seorang itu membaca Al-Quranul Kirim, sebagaimana yang akan kita baca insyaAllah pada kitab ini terkait keutamaan seorang yang membaca Al-Quranul Kirim. Allah atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quranul Kirim, maka dia akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, kemudian satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Kirim. Tatkala seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang terdapat di dalamnya? Nah, banyak ayu al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap huruf tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, wa amara bil i'tina'i bihi wal i'dham, dan Allah memerintahkan untuk kita memberikan i'tina, perhatian yang lebih terhadap Al-Quran ini dan memuliakannya. Wa mulazamatil adabi ma'ahu, dan Allah pula memerintahkan untuk kita mulazamah, senantiasa mempraktekkan, menerapkan adab-adab terhadap Al-Quranul Kirim. Bagaimana adab kita di dalam membaca? Nah, bagaimana adab kita tatkala kita membaca ayat-ayat terkait azab, ayat-ayat terkait rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan dalam kitab ini insyaAllah ta'ala. Dan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wabadlil wus'i, wus'i fil ihtiram, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pula untuk kita bersungguh-sungguh di dalam mencurahkan kemampuan kita fil ihtiram, di dalam memuliakan Al-Quranul Kirim. Naam, di antara bentuk memuliakan Al-Quranul Kirim adalah memuliakan orang-orang yang membawanya. Dan insyaAllah sebutkan dalam kitab ini terkait bab khusus, terkait bab khusus pembahasan tersebut. Naam, wa qad sannafa fi fadli tilawatihi, dan telah mengarang jamaat, beberapa sekelompok ulama membuat kitab fi fadli tilawatihi, yang menjelaskan keutamaan seorang yang membaca Al-Quranul Kirim. Minal amathil wal a'lam, ulama, para ulama jamaat yang mereka minal amathil, dari kalangan orang-orang yang khiyar, orang-orang yang terpilih, wal a'lam, dan orang-orang yang berilmu, kutuban ma'rufah, kitab-kitab yang dikenal, inda ulin nuha wal ahlam, di sisi orang-orang yang memiliki akal. Naam, banyak kitab yang menjelaskan keutamaan Al-Quranul Kirim, termasuk kitab ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Lakin, akan tetapi, dha'ufat al-himam an hifdhiha, namun kebanyakan dari kita itu dha'ufat, lemah semangat di dalam menghafalnya. Bal an mutala'atiha, bahkan lemah sedikit semangat kita di dalam mutala'ah terkait ilmu yang menjelaskan keutamaan Al-Quranul Kirim. Fasara, sehingga la yantafi'u biha illa afradun min ulin nuha atau min ulil afham, sehingga la yantafi'u, tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama tadi yang menjelaskan keutamaan Al-Quranul Karim, melainkan hanya afradun, orang-orang tertentu dari kalangan ulil afham, orang-orang yang memiliki pemahaman. Nah, waraitu ahla baladina Dimashq, dan aku melihat penduduk negeri kita Damaskus, hamahallah, semoga Allah menjaga negeri ini, wasanaha wasaira biladil muslimin, semoga Allah menjaga negeri Damaskus dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin, mukthirina minal i'tinai bitilawatil Qur'anil Aziz, banyak dari penduduk Damaskus tatkala itu yang mereka memiliki i'tina, perhatian yang lebih untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ta'alluman wa ta'liman wa 'aradan wa dirasatan, ada di antara mereka yang belajar Al-Qur'an, belajar bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim, ta'liman, mereka mengajarkannya, wa 'aradan, menyetorkan hafalannya kepada seorang syekh, wa dirasatan, mempelajari bidang-bidang ilmu di dalam Al-Quranul Karim, fi jama'atin, dalam sebuah atau dalam sekelompok manusia, wa furada, atau individu-individu yang mereka mujtahidina fi dhalik, yang mereka bersungguh-sungguh di dalamnya, billayali wal ayyam, dengan bergantinya malam dan siang. Naam, zadahumullahu hirsan alaih wa ala jami'i anwa'it ta'at, semoga Allah memberikan kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk mempelajari Al-Quran dan seluruh macam-macam ketaatan yang lainnya, muridina wajha dhil jalali wal ikram, yang mereka melakukan hal tadi mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fada'an, maka hal tadi, di sini beliau menyebutkan sebab penulisan kitab At-Tibyan, bahwasanya beliau mendapati ahlu Dimashq, penduduk Damaskus tatkala itu, mereka bersemangat di dalam belajar Al-Qur'anul Karim. Maka hal tadi kata beliau, fada'ani, mendorong untukku, dzalika ila jam'i mukhtasirin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi, mendorong untukku mengumpulkan mukhtasar, ringkasan-ringkasan yang menjelaskan adab-adab para pembawa Al-Quran dan sifat-sifat penghafalnya, wa talabatihi, demikian pula sifat orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran. Nah, sehingga kitab At-Tibyan ini merupakan kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas. Dan mukhtasar itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, maqalla hifdhuhu wa kathurat ma'ani, sedikit lafadznya namun kathurat ma'ani, banyak makna-maknanya. Nah, faqad awjaballahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita, an-nasihata likitabih, untuk memberikan nasihat likitabih terhadap Al-Quranul Karim ini. Sebagaimana yang kita hafal dari hadis Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, agama ini merupakan nasihat, lillah walikitabih warasuli, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, demikian pula a'immah kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Nah, wa minan nasihah lahu, di antara bentuk nasihat terhadap Al-Quran, dan makna nasihat ini banyak, adalah bayanu adabi hamalatihi wa tullabih, Di antara bentuk nasihat untuk Al-Quran adalah menjelaskan adab pembawanya dan pelajarnya. Wa irsyaduhum ilaiha, dan membimbing mereka untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, untuk memiliki atau memiliki adab-adab tersebut. Wa tanbihuhum alaiha, dan memberikan tanbih kepada kaum muslimin terhadap adab-adab, ya, hamalatul Quran, adab-adab pembawa Al-Quranul Karim. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nam, dan masih ada penjelasan terkait muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang mana ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang telah kita ambil dari sedikit penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya, menunjukkan bahwasanya kitab ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran adalah kitab yang sangat penting untuk kita belajar dan mengambil fawaid di dalamnya, karena kita butuh terhadap apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Baik, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.